Senyummu melihat wajahmu paras ayu, hati sedih melihat tangismu melihat wajahmu penuh duka. Ingin ku ciptakan lagu untukmu dengan kata-kata mesra. Semoga dikau kan selalu senyum, kan selalu ada di sisiku. Melihat wajahmu penuh duka. Ingin ku ciptakan lagu untukmu dengan kata-kata mesra. Semoga dikau kan selalu senyum, kan selalu ada di sisiku, di sisiku.